حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir dari surah Al-Muzammil ini kata Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui wahai Nabi bahwa engkau telah menegakkan salat tahajud adna min thulutsayil laili, dekat ini hampir 2/3. Baik. Hampir dari 2/3 malam atau setengah malam atau 1/3 malam. Wa ta'ifatun minal ladina ma'ak, bersama dengan sekelompok orang dari kalangan engkau, dari kalangan para sahabat yang juga melakukan salat malam. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kadar siang dan malam. Jadi berapa-berapanya. Terkadang sebagaimana dikatakan oleh Subhanahu wa taala, yulijul lailatin nahari wa yulijun nahara fil lail. Yulijul lailatin nahar, Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke siang. Memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam. Artinya di saat-saat tertentu ada malam lebih panjang dari siang, barakallahu fikum, dan ada pula siang lebih panjang dari malam, barakallahu fikum. Di daerah kita ini yang didewati dengan garis khatul istiwa, baik, kalau bahasa Indonesia sudah garis khatulistiwa. Khatulistiwa, perbedaan ini tidak terlalu menjolok, barakallahu fikum. Akan tetapi yang jauh dari garis ini, tapi perbedaan ini sangat, semakin jauh dia dari garis ini, maka semakin terasa perbedaan, barakallahu fikum. Terkadang siang 12 jam, barakallahu fikum, 14 jam, atau 13 jam atau 15 jam. Demikian juga malam. Terkadang demikian. Kalau kita di Indonesia ini perbedaannya tidak jauh-jauh. Barakallahu fikum. Siangnya rata-rata 12 jam, kurang atau lebih. Barakallahu fikum. Ya, perbedaannya paling setengah-setengah jam. Tapi di daerah-daerah yang agaklah yang jauh dari garis ini, perbedaan siang dan malam itu sangat barakallahu fikum, sangatlah jelas di keadaan-keadaan tertentu. Wallahul musta'an. Apalagi daerah yang sudah dekat dengan kutub. Baik. Bahkan ada daerah-daerah yang matahari tidak akan terbit, berputar demikian, barakallahu fikum. dia tidak akan terbenam. Baik. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar. Tentunya barakallahu fikum. Baik, di kondisi ketika suatu saat nanti, baik, matahari tidak terbenam kecuali satu tahun lamanya, baru dia akan terbenam. Baik, ketika saat keluarnya Dajjal, karena Rasulullah SAW mengatakan Dajjal itu cuma 40 hari dia ada di atas muka bumi ini sampai dia dibunuh oleh Isa alaihissalam. Setelah dia keluarnya, dia hanya hidup 40 hari. Baik. Cuman hari pertama itu sama seperti satu tahun. Barakallahu fikum. Ya, ini mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya itu satu tahun. Demikian juga hari kedua, kata Rasulullah SAW, sama seperti satu bulan, syahr. Ya, ini terbit sampai terbenamnya itu adalah satu bulan. Seperjalanan satu bulan. Jadi, matahari, ya ini muncul terus selama satu tahun di hari pertama. Barakallahu fikum. Di hari kedua, ya muncul mulai dari itu sampai terbenamnya, ya dari satu bulan. Kemudian di hari ketiga, sama seperti satu pekan. Barakallahu fikum. Dan seterusnya sama seperti hari-hari biasa. Para sahabat pada saat itu bertanya, ya Rasulullah, terus bagaimana? Bagaimana kita di saat itu nantinya sholat kan sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan. Sholat duhur, ya ketika matahari tergelincir dari tengah-tengah langit. Barakallahu fikum. Nah, ini tidak akan mungkin di hari-hari pertama itu. Paling matahari masih tetap di situ kelihatannya, kayak tidak bergerak. Baik, seakan-akan tidak bergerak matahari itu. Kayak ini perjalanan satu tahun, perjalanan matahari sampai terbenam. Demikian juga sholat asar. Ini Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah pada saat itu kita hanya melakukan sholat 5 kali sehari semalam seperti biasa, pada saat nantinya matahari di sini sudah setengah tahun. Barakallahu fikum. Kalau matahari sudah di sana waktu asar, mungkin sudah hampir setahun. Barakallahu fikum. Ya, sekitar 8 bulan mungkin, atau 9 bulan. Baik. Kata Rasulullah SAW, la walakin uqduru lahu qadar. Tidak akan tetap hendaknya kalian memperkirakan. Jadi, memperkirakan, oh sekarang kelihatannya sudah waktu zuhur ini. Jadi, barakallahu fikum. Maksudnya, kalau mungkin sekarang ini kita tinggal memperkirakan dengan waktu jam. Jadi, mulai dari subuh sampai misalnya zuhur berapa jam kira-kira. Misalnya dari jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya ini 7 jam misalnya. Kemudian dari duhur misalnya 3 jam misalnya gitu. 1, 2, 3. Agak. Jadi, dari asar sampai ke maghrib mungkin 2 jam. Walhasil barakallahu fikum. Atau 3 jam. Walhasil taqduru lahu qadrah. Jadi, pada saat itu. Ini juga berlaku di daerah yang tidak mau terbenam mataharinya. Atau lama baru terbenam. Karena dia berada di dekat-dekat daerah kutub. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kadar malam dan siang. Alima lam tuhsuhu wa taba alaikum. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Allah Maha mengetahui bahwa kalian tidak akan mampu untuk melakukan salat malam sepanjang malam setiap malam. Baik. karena memang Allah telah menentukan bahwa malam itu untuk istirahat kalian. Bahwa malam itu untuk istirahat kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kalian untuk melakukan qiyamul lail enggak semua malam juga, dan kalian memang tidak mampu untuk itu. Setiap malam, sepanjang malam. Baik. Untuk melakukan qiyamul lail. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baik. Maka bacalah di dalam salat-salat kalian itu apa yang mudah bagi kalian dari bacaan-bacaan Al-Qur'an. Baik. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang gampang, yang mudah, yang kau hafal dari Al-Qur'an. Aliman sayakunu minkum marda. Allah Maha mengetahui bahwa ada di antara kalian yang tidak mampu untuk melakukan salat malam karena sakit yang dia derita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sakit, beliau terkadang tidak melakukan salat malam tapi beliau ganti di siang hari. Beliau ganti di siang hari, cuman di siang hari tidak ada witirnya. Aliman sayakunu minkum marda. Di antara kalian ada yang sakit, Allah Maha mengetahui sehingga dia tidak mampu untuk melakukan qiyamul lail. Baik, wa aqaruna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan yang lainnya, baik, ada yang melakukan perjalanan di atas muka bumi ini untuk melakukan perdagangan. Baik, berniaga dia, melakukan bisnis, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada memang pekerjaan-pekerjaan dilakukan di malam hari. Barakallahu fikum. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di malam hari. Ya, misal mencari ikan mungkin. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya dilakukan di malam hari. Mungkin lebih mudah mendapatkannya atau mungkin lebih banyak yang bisa dia dapatkan dari tangkapan atau hasil. Barakallahu fikum. Sehingga mereka mencari rezeki di malam hari. Allahu musta'an. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Ini kebanyakan tentu dari kegiatan manusia bahwa di siang hari itu mereka memang mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dan di malam hari mereka istirahat. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ada yang mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan memang mencari rezeki adalah sesuatu yang diperintahkan. Mencari rezeki adalah sesuatu yang diperintahkan. Jadi, tidak bisa berpangku tangan tanpa ada usaha. Barakallahu fikum. Karena ada tanggung jawab menafkahi anak istri. Ini ada tanggung jawab untuk menafkahi anak istri. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian mengambil talinya dan masuk ke hutan mencari kayu bakar dan dia pikul di atas punggungnya, kemudian dia jual dan mencukupi kebutuhan dirinya, dia dan istrinya, itu lebih bagus daripada dia meminta-minta. Apakah ia diberi atau tidak? Baik. Jadi mencari rezeki adalah sesuatu yang dituntun di dalam syariat kita ini. Kita tidak diperintahkan untuk bermalas-malasan. Baik. Tidak mencari rezeki. Ogah-ogahan. Tidak dibenarkan kita melakukan ini. Mesti ada aktivitas. Barakallahu fikum, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini di satu sisi, di sisi lain juga kita tidak diperintahkan dan tidak diperbolehkan untuk serakah. Artinya semua apa yang dia miliki dia pakai untuk mencari dunia. Sehingga terlalaikan dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalaikan dia dari melakukan salat, dari belajar tentang agama ini, terlalaikan dia dari kebaikan yang banyak. Seakan-akan dia dicipta untuk mengejar dunia semata. Barakallahu fikum. hingga dia dicap lalai. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kalian dilalaikan oleh harta benda kalian, perniagaan kalian, bisnis kalian. Demikian jangan pula kalian dilalaikan oleh anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan itu? Yani lalai dia. Baik. Dari kebaikan-kebaikan ini karena harta dan anak-anaknya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi dua ini, barakallahu fikum. Sisi kita tidak boleh, barakallahu fikum, malas, karena malas adalah penyakit. Jadi tidak mau mencari rezeki, sementara tanggung jawabnya ada. Yang kata Rasulullah, kafa bil mar'i man ayudayya man ya'ul. Cukup merupakan dosa bagi seorang ketika dia menterlantarkan orang-orang yang harus dia nafkahi. Jadi dia menterlantarkan orang-orang yang dia harus nafkahi. Dia punya anak istri, kemudian malas, tidak mau kerja, tidak mau cari duit, tidak mau cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Jadi kemudian di sisi yang lain, salah juga ketika dia memporsir tenaga dia, pikiran dia, semua kemampuan dia untuk dunia. Lalai dia dari belajar, lalai dia dari sholat, lalai dia dari zakat, sedekah dan seterusnya. Lalai dia dari membaca Al-Quran, lalai dia dari, Masya Allah, banyak. Baik. Jadi seseorang sesuai dengan porsinya. Barakallahu fikum. Dia mencari untuk apa saja yang bisa, barakallahu fikum, menutupi kebutuhan-kebutuhannya dengan cara yang halalan tayyiba. Halalan cara perolehannya, tayyiba pada zatnya. Dari barakallahu fikum. Allah Maha mengetahui bahwa di antara kalian ada yang mencari rezeki di malam hari. Baik. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan Allah Maha mengetahui pula siapa di antara kalian yang melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kalau malam mereka, barakallahu fikum, istirahat untuk memulihkan tenaga yang akan mereka pakai di esok harinya untuk melanjutkan peperangan. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran, dari hafalan-hafalan kalian. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, salat lima waktu maksudnya. Yang tadi itu perintah untuk melakukan salat qiyamul lail. Barakallahu fikum. Baik, silakan sesuai dengan kemampuan kalian. Faqra'u ma tayassara minhu. Boleh 3 rakaat, boleh juga 5 rakaat, boleh juga 7, boleh juga 9, boleh juga 11 rakaat. Tabarakallahu fikum. Ala ma tayassara. Apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Yang dengannya semua kegiatan-kegiatan amal saleh juga tetap lancar. Jangan, barakallahu fikum, memaksa diri untuk qiyamul lail, kemudian besok harinya ngantuan, hatta belajar juga tidak bisa, hatta salat juga subuh juga ketinggalan, pokoknya kerjanya setiap hari ngantuk saja dan tidur saja kalau di siang hari. Kenapa ya si anda tadi malam salat malam dari sepanjang malam sehingga ini malam mesti bobok, tidur dia mulai dari pagi sampai menjelang duhur. Barakallahu fikum. Akan banyak terbengkalai dari kebaikan-kebaikan yang itu lebih utama dari sholat malam. Barakallahu fikum. Berupa kewajiban-kewajiban. Barakallahu fikum. Kewajiban untuk melakukan sholat lima waktu. Kewajiban untuk birrul walidain. Kewajiban yang lainnya. Kewajiban untuk menuntut ilmu. Bawaannya ngantuk terus. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa fokus dia dalam pekerjaannya. Mestinya dia sudah bekerja, ini masih tidur. Barakallahu fikum. Tapi kita katakan ini lebih mending dan jauh mendingnya ketimbang begadang hanya untuk main game. Barakallahu fikum. Begadang hanya untuk main, yakni barakallahu fikum, nonton. Agar ma yang fatwa ini tidak bisa dibandingkan sudah. Barakallahu fikum. Jadi tidak dibanding, tidak bisa dibandingkan. Kalau dia sholat malam kuliah ngantuk di siang hari, masih kita katakan masya Allah amal sholih yang dia lakukan. Tapi kalau ngantuk di siang hari hanya karena main game di malam harinya atau main nonton tinggi dalam tidur, maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat merugikan. Sangat-sangat merugikan, karena waktu adalah modal kita. Waktu adalah modal kita. Di sana kita melakukan sekian banyak amal sholih. Dan ini juga bisa merupakan peluang untuk kita rugi ketika kita memanfaatkan waktu itu untuk sesuatu yang sia-sia. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang banyak orang tertipu padanya, dia tidak memanfaatkan sebaik mungkin. Ya, ini pertama as-sihhah, kesehatan jasmani. Banyak orang yang hanya sekedar duduk-duduk santai-santai, tidak tahu, tidak ada hambak, orang bilang tidak ada kerja, tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, duduk wala baca Quran, wala apa. Baik. Bahkan mungkin dijadikan dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan sesuatu yang memudaratkan. Afsihah. Kemudian yang kedua adalah al-faraq, waktu yang kosong. Baik. Waktu yang kosong. Mestinya seorang mukmin tidak memberikan peluang untuk lewat waktu tanpa dia mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Apa saja? Barakallahu fikum, dari kebaikan-kebaikan. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain. Faqra'u ma tayassara min wa aqimus shalah. Tegakkan salat lima waktu. Baik. Tegakkan salat lima waktu. Yang lima waktu ini saja barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Arabi. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, sampaikan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku untuk aku lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas engkau 5 kali salat sehari semalam. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban yang lain yang diwajibkan aku dia berupa salat-salat selain 5 waktu ini? Qala la illa an tatawwa. Tidak, kecuali kalau engkau mau melakukan salat-salat tatawwu. Selainnya adalah salat-salat sunnah. Silakan kalau engkau mau. Tapi ini yang tidak boleh engkau tinggalkan sama sekali. Salat 5 waktu. Baik. Kemudian ada lagi Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau harus puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat ini, ya Rasulullah, adakah kewajiban yang lain dari puasa-puasa? Kata Rasulullah, tidak. Baik. Kecuali kalau engkau mau melakukan puasa-puasa tatawu. Banyak puasa tatawu. Dan demikian juga salat-salat tatawu banyak. Macam al-hadis, kata sahabat ini, ya Rasulullah, la azidu ala hadza wa la anqus. Ya Rasulullah, aku tidak akan menambah dari ini dan aku pun tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang engkau ucapkan, dari kewajiban-kewajiban. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in shadaq. Dia akan beruntung masuk surga dia kalau dia betul jujur dalam pengakuannya. Baik, barakallahu fikum. Ini maksudnya yang paling dasar yang harus dilakukan oleh seseorang. Baik. Dan orang yang diberi taufik lebih oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak hanya cukup dengan apa yang diwajibkan dari 5 ini, dia akan melakukan apa? Baik. Dia akan melakukan ibadah-ibadah tatawu yang lainnya yang dia dengannya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Terus menerus hambaku itu melakukan pendekatan kepadaku dengan nafilah-nafilah, dengan sunnah-sunnah. Barakallahu fikum. Hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Barakallahu fikum. Sampai aku mencintainya. Ini apa? Merupakan syarat bahwa orang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala semakin hamba itu mendekatkan diri padanya. Barakallahu fikum. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Tegakkan salat 5 waktu. Wa atuz zakat. Dan hendaknya kalian mengeluarkan zakat. Wa aqrirullaha qardan hasana. Dan hendaknya engkau bersedekah. Sedekah. Dari semua sisi kebaikan. Namanya qard. Ini mengutangi Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa. Bahasa untuk mendorong. Untuk ridullah qardan hasanan. Qard itu artinya mengutangkan. Memberikan utangan. Jadi seakan-akan milik kita. Wa illa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ada pada kita ini hanya titipan sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum wa aqrullaha qardan hasanah. Jadi kalian banyak bersedekah dari berbagai macam sisi. Tabarakallahu fikum. Banyak yang perlu dibiayai. Taib anak-anak sekolah, yang belajar agama, dari fasilitas-fasilitasnya, barakallahu alaikum, masjid, dari barakallahu alaikum, jalan, asrama, berbagai macam. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, dan apa yang kalian ajukan untuk hari akhirat kalian, dari amal-amal saleh, min khair, dari kebaikan-kebaikan, dari berupa salat, puasa, zakat, sedekah-sedekah, qiraatul Quran, da'wah ila Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain dan yang lainnya. Tajiduhu 'indallah. Semua kebaikan yang pernah kalian lakukan, engkau akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa khair wa 'azam ajr. Masyaallah. Lebih baik dari apa yang kalian telah lakukan. Kalian mendapati nanti pahalanya lebih baik dari apa yang kalian lakukan. Wa'azama ajra, dan lebih besar pahalanya dari apa yang kalian lakukan. Wa'azama ajra. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, dan banyak kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun lagi Maha penyayang. Oleh karena itu, sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, tetap kita dalam kondisi mukaffir. Baik. Mukaffir yakni tidak sempurna menunaikannya. Baik, salat yang kita lakukan, berapa banyak pikiran kita keluar dari salat kita. Ini termasuk kita mukaffir. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita istighfar dari setiap ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Barakallahu fikum. Usai kita melakukannya, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan padanya. Paham barakallahu fikum. Salat yang kita lakukan mungkin kurang khusyuk. Barakallahu fikum. Pikiran kita masih entah kemana-mana. Tapi sedekah-sedekah kita mungkin masih bercampur dengan niatan-niatan yang lainnya. Barakallahu fikum. Puasa juga demikian, masih tercampuri dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, akan mengurangi pahala puasa tersebut. Barakallahu fikum. Dengan ucapan-ucapan yang kurang pantas untuk diucapkan. Baik. Haji juga demikian. Baik. Walhasil barakallahu fikum, kita hanya banyak istighfar setiap selesai kita melakukan apa? Ibadah-ibadah. Baik. Karena kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah yang kita lakukan. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun lagi Maha penyayang. Selesai sudah kita barakallahu fikum dari surah Al-Muzammil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan memberi kepada kita kekuatan yang barakallahu fikum kita pakai untuk beramal dengan ilmu. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, mikshallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.